قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Fani Fiddin Rahimani Warahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah masuk ke dalam pembahasan hadis yang ke-38, di mana dalam hadis ini berkata Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala di sini, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi seorang waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبَدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah seseorang hambaku bertaqarrub kepadaku, beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. وَلَا يَزَالُ عَبَدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan senantiasa seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan juga penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia memegang dengannya. Warijalahu lati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la utiyannah, dan apabila dia meminta kepadaku, sungguh aku akan memberikannya. Wala in ista'azani la u'aizannah, dan apabila dia meminta pertolongan, meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Qala rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita telah membaca sedikit dari syarah Al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid, dan kesimpulan dari awal syarah yang kita baca bahwasanya apabila ada seorang yang bermusuhan dengan seorang wali Allah Subhanahu wa taala, ada kebencian dalam hatinya kepada seorang wali Allah, baik itu dalam perkara agama, membenci seorang wali Allah karena dia adalah seorang yang banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau membenci wali Allah dikarenakan perkara duniawi, dikarenakan ada perselisihan dalam perkara harta misalnya, maka membenci wali Allah, maka ini masuk dalam hadis ini. Atau takbir yang dipakai oleh Syekh Shalal Al-Syekh itu dikhawatirkan. Apabila tentang perkara duniawi, maka dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini. Adapun tentang perkara agama, jelas masuk. Ketika seorang membenci wali Allah dikarenakan kesolehannya, dikarenakan ilmu yang ada pada dirinya, maka masuk dalam hadis ini. Namun apabila berkaitan tentang perkara duniawi, perselisihan tentang permasalahan harta, maka ini dikhawatirkan masuk dalam hadis ini. Namun apabila perselisihannya dalam perkara duniawi, tentang permasalahan harta, tentang permasalahan tanah misalnya, atau jual beli dan yang lain sebagainya, dikarenakan memang ada suatu hak yang mungkin samar di situ. Ya, ini haknya siapa? Haknya Fulan ataukah Alan? Fulan ini seorang wali, Alan ini, ya, misalnya orang seorang Muslim biasa. Nah, maka apabila ada kebencian masuk, dikhawatirkan masuk dalam hadis. Namun apabila tidak disertai dengan kebencian, maka tidaklah sama sekali masuk ke dalam hadis ini, dikarenakan di antara para sahabat ada di antara mereka yaitu perselisihan, persengketaan dalam beberapa perkara seperti di antara Al-Abbas dengan Ali radhiyallahu anhuma, yang permasalahannya ketika itu tentang seekor unta, dan juga di antara Abu Bakar dan Umar juga ada perselisihan sedikit yaitu persengketaan, namun tidak berlanjut tentu saja. Dan tidak ada dalam persengketaan-persengketaan di antara para sahabat kebencian di antara mereka, tetap saling mencintai. Maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ini pada apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Daqiq al-Hijri selanjutnya. Qala rahimahullah qawluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma afsaratuhu alaihi, dan tidaklah seseorang hamba itu hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara atau ibadah yang fardu, ibadah yang wajib, ini adalah suatu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dikarenakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah dengannya. Oleh karena itu apa? Diwajibkan. Ya, diwajibkan. Qala rahimahullah fihi isyaratun ila annahu la tuqaddamu nafilatun ala faridatin. Di dalamnya terdapat isyarat bahwasanya ibadah nafilah itu tidak dikedepankan atas ibadah faridah. Ibadah yang sunnah atau mustahab saja tidak dikedepankan dan didahulukan dari ibadah yang wajib. Ya. Maka apabila ada dua jenis ibadah, yang satu wajib, yang satu nafilah, yang satu sunnah saja, maka dahulukan yang wajib. Seorang wajib baginya untuk menunaikan zakat, dikarenakan hartanya telah memenuhi nisab dan telah melewati haul, misalnya. Maka tunaikan zakat hartanya, jangan kemudian dia banyak berinfak ke sana kemari, namun zakat hartanya tidak ditunaikan. Ya. Demikian pula seorang yang sudah wajib baginya untuk beribadah haji misalnya, pada asalnya hendaknya dia bersegera untuk melakukan ibadah haji tersebut selama dia memang sudah mampu secara biaya dan juga secara fisik, dan tidak dikedepankan ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah umrah misalnya, kecuali sambil menunggu ibadah haji dia umrah, ini tidak mengapa. Ya. Tapi apabila misalnya dia mampu untuk menunaikan ibadah haji belum daftar, ya, uangnya dipakai untuk umrah misalnya, maka secara yaitu apa yang disebutkan dalam hadis ini seharusnya tidak seperti itu urutannya. Daftar dulu ibadah untuk beribadah haji terlebih dahulu. Ya, apabila ada kelebihan uang misalnya sambil menunggu ibadah haji, maka tunaikan ibadah umrah. Baik. قال وإنما سميت النافلة نافلة إذا قضيت الفريضة. Dan hanya saja dinamakan nafilah itu dengan nafilah. Kenapa ibadah nafilah di namakan nafilah, karena nafilah itu pada asal bahasanya artinya adalah ziyadah, yaitu tambahan. Kenapa kok nafilah itu dinamakan nafilah? Kenapa kok ibadah nafilah dinamakan sebagai ibadah nafilah, tambahan? Idza qudiyatil fariidhah, apabila telah diselesaikan atau telah ditunaikan ibadah yang fariidhah, ibadah yang fardhu, ibadah yang wajib. Wa illa fala yatanawaluha ismu an-nafilah, apabila tidak maka dia tidak tercakup dengan makna nafilah tadi, ya. Bukan tambahan kalau misalnya dia mengerjakan ibadah tersebut, ya, sebelum mengerjakan ibadah fariidhah, sebelum mengerjakan ibadah yang wajib. Jadi kerjakan yang wajib-wajib terlebih dahulu, kemudian sebagai tambahan untuk kemudian juga menambah berat mizan, timbangan amalan seorang hamba, ditambah dengan ibadah-ibadah yang nafilah, ya. Oleh karena itu dinamakan nafilah, tambahan, tambahan atas ibadah-ibadah yang wajib, ya. Ya, karena kan seorang hamba yang memang bersemangat untuk beribadah tidak cukup, tidak merasa cukup dengan ibadah-ibadah yang wajib saja, dia ingin untuk menambahnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ibadah-ibadah nafilah sebagai tambahan pahala, tambahan kebaikan bagi seorang hamba. Walaupun itu adalah ibadah yang dikategorikan sebagai nafilah, tambahan saja, tapi hendaknya seorang hamba itu betul-betul bersemangat untuk melakukannya. Ya, ini kesempatan bagi dirinya untuk menambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah nafilah yang dia lakukan, misalnya berpuasa Senin Kamis misalnya, atau bersedekah misalnya. Wallahu a'lam sebesar apa nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu hanya sekedar tambahan saja, ya tentu saja itu akan sangat berharga bagi seorang hamba pada hari kiamat. Ya. Jadi jangan kemudian istilah tambahan itu menipu kita. Ya. Tambahan di sini adalah tambahan kebaikan yang kemudian sangat berharga bagi seorang hamba. Ya, terutama nanti ketika pada hari kiamat dia baru merasakan betapa berharganya ibadah-ibadah nafilah tersebut bagi dirinya. Qala wa yadullu ala dzalika qauluhu. Dan yang menunjukkan tentang perkara tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nafilah ini tidak dinamakan nafilah kecuali ketika telah ditunaikannya fariidhah, ya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah atau dan senantiasa seorang hamba bertaqarrub kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang nafilah sampai aku mencintainya. Qala li anna at-taqarruba bin nawafil yakunu bi talwi ada'il fara'id. Karena taqarrub dengan ibadah-ibadah nafilah ini, ya, terjadi setelah pelaksanaan ibadah-ibadah yang fardu, setelah penunaian ibadah-ibadah yang diwajibkan. Itu dilihat dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadah fardu terlebih dahulu. Wa may yataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Dan tidaklah seorang hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan kepadanya, ya. Maka setelahnya disebutkan ibadah nafilah, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ya. Dan senantiasa seorang hambaku itu bertaqarrub kepadaku dengan nawafil, yaitu apa setelah tadi ditunaikan yang sebelumnya. Ya, ibadah-ibadah yang fardu. Kemudian ditambah oleh seorang hamba dengan ibadah-ibadah yang nafilah, dia memperbanyak ibadah nafilah tersebut, hatta uhibbahu, sampai aku kemudian mencintainya, karena dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa mata adamal 'abdu at-taqarruba bin nawafili afdha dhalika bihi ila an yuhibbahu Allah 'azza wa jalla. Ya. Dan ketika seorang itu, seorang hamba senantiasa bertaqarrub dengan ibadah yang nafilah, maka hal itu menjadikan dia dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Maka di sini ada faedah bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian akan menjadi sebab datangnya kecintaan Allah kepada seorang hamba. kecintaan Allah kepada seorang hamba tidaklah datang atau telah atau tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semerta-merta, tapi ada sebabnya. Ya. Seorang yang ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin baginya untuk kemudian dia bersantai-santai saja. Ya. Yang hendaknya dia lakukan apabila dia memang ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beramal. Yang pertama dengan amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib terlebih dahulu, ya. Kemudian ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang nafilah, baik itu berupa puasa atau membaca Al-Quran atau berzikir, ya. Ini sebagai kejujuran seorang hamba yang menyatakan ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha. Berusahanya dengan apa? Dengan beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita melihat seorang yang katanya ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ibadahnya ya, yaitu santai-santai, ibadahnya santai-santai, maka ini kejujurannya dipertanyakan, ya, kejujurannya dipertanyakan, ya, karena yang namanya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala diraih dengan usaha, ya, ibadah-ibadah yang perlu dilakukan kemudian ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang nawafil. Dengan itu seorang akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به الى اخره." Dan apabila aku telah mencintainya, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecintaannya kepada seorang hamba, maka di situ ada perkara-perkara yang menjadi konsekuensi dari kecintaan tersebut, ya, yang menjadi faedah dan manfaat bagi seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Yaitu apa? Kuntu sama'ahu allazi yasma'u bih. Ya. Aku menjadi pendengarannya, dia mendengar dengannya. Wabasarahu allazi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya, ila akhir, sampai akhir dari potongan hadis tersebut yang menunjukkan tentang wasi, ya, Allah Subhanahu wa taala melindungi seorang hamba, ya, dalam pendengarannya, penglihatannya, ya, tangannya dan kakinya tidak dipergunakan untuk yang haram, ya, namun dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, "Fahadihi alamatun alamatu wilayatillahi liman liman yakunillahu qad ahabbahu." Maka inilah alamat wilayah Allah, yaitu alamat bahwa seseorang itu menjadi wali Allah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya. Qala wa ma'na dzalika annahu la yasma'u ma lam ya'zan syar'u lahu bisima'ihi atau bisama'ihi. Dan makna perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di sini adalah firman Allah, ya, dalam hadis qudsi ini, yaitu bahwasanya dia tidak mendengar suatu perkara yang syariat tidak mengizinkan untuk mendengarnya, suatu yang diharamkan oleh syariat, dia tidak sengaja-sengaja mendengarnya, ya. Tidak mendengarkan, sengaja-sengaja mendengarkan musik, ya. Tidak sengaja-sengaja mendengarkan ghibah, ya. Dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara yang haram, dia berusaha untuk menjauhi perkara-perkara tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk kemudian terjauh dari perkara-perkara tadi, ya. Tidak ada dalam hatinya terbersit keinginan untuk mendengarkan perkara-perkara yang haram. Ini berarti apa? Allah menjaga pendengarannya untuk kemudian terjauhkan dari perkara-perkara yang haram. Qala wa la yubsiru ma lam ya'zani syar'u lahu fi ibsarihi. Dan dia tidak melihat kecuali, atau dia tidak melihat perkara yang syariat tidak mengizinkan baginya untuk melihatnya. Tidak melihat perkara-perkara yang haram, tidak melihat kepada aurat wanita, ya. Tidak melihat kepada perkara-perkara yang haram lainnya yang diharamkan oleh syariat Islam untuk melihatnya, ya. Dia memalingkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan tersebut. Apabila katakanlah di jalan, ya, tidak sengaja terlihat, dia langsung memalingkan pandangannya. Itu tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah mencintai seorang hamba dan menjaga penglihatannya. Nah, tidak sengaja-sengaja untuk mencari pandangan-pandangan yang haram tersebut, ya. Kalau masih sengaja-sengaja berarti Allah Subhanahu wa taala, dia belum termasuk wali Allah, ya. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pandangannya. Maka perhatikan bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari perkara-perkara yang haram. Bagaimana meraihnya kewalian Allah tadi, wilayah Allah tadi? Banyak beribadah. Seorang yang ingin terhindar dari kemaksiatan, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi wali Allah, supaya dia dihindarkan dari perkara-perkara yang haram. Dan sisi yang lainnya, memang ketika seorang banyak beribadah, waktunya memang tersita untuk perkara-perkara yang bermanfaat tadi, sehingga tidak ada waktu untuk kemudian perkara-perkara yang haram, ya. Dari satu sisi kita bisa melihat dengan jelas bahwasanya ketika seorang banyak melakukan ibadah, ya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya, yaitu dia berada dalam ibadah kemudian berpindah kepada ibadah yang lainnya, tidak ada waktu baginya untuk perkara-perkara yang diharamkan, tidak ada waktu baginya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa la yamuddu yadahu ila shay'in ma lam ya'dhani syar'u lahu fi maddiha ilayhi. Ya. Dan dia tidak menjulurkan tangannya kepada sesuatu yang syariat tidak mengizinkan baginya untuk, ya, menjulurkan tangannya kepadanya. Ya. Tidak menjulurkan tangannya untuk mencuri barang orang, tidak menjulurkan tangannya yaitu mungkin untuk menyakiti orang, tidak menjulurkan tangannya untuk menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya, ya, dan yang lain sebagainya. Qala wa la yas'a bi rijlihi ila fi ma adina syar'u fi sa'yi ilaihi. Dan dia tidak berjalan dengan kakinya kecuali kepada suatu perkara yang syariat mengizinkan untuk menuju kepada perkara tersebut. Ya. Seperti yaitu menunaikan ibadah salat berjamaah di masjid, bukan hanya diizinkan namun disyariatkan. Dia menggunakan kakinya untuk melangkah ke sana atau untuk mendatangi taklim, ya, atau untuk perkara-perkara yang mubah, ya, untuk yaitu berrekreasi misalnya, berkunjung ke suatu tempat yang mubah untuk kemudian, ya, mencari kesenangan di sana dengan kesenangan-kesenangan yang mubah, kesenangan-kesenangan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dirinya kembali, yaitu atau menghilangkan kepenatannya, ya. Nah, maka ini yang dia lakukan. Perkara-perkara yang disyaratkan yang dia tuju atau perkara-perkara yang mubah. Nah. Qala fa hadha huwa al-aslu. Maka ini hukum asalnya. Illa annahu qad yaghlibu ala 'abdin dzikrullah ta'ala hatta yu'rafu bidzalika. Maka setelah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Layth menyebutkan makna asal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di situ adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya. Maka Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Layth ingin menyebutkan suatu perkara yang istimewa yang bisa jadi menjadi makna daripada hadis ini juga, ya. Dan ini lebih daripada perkara penjelasan atau perkara yang pertama tadi, ya. Dijaga dari perkara-perkara yang haram, ya. Illa annahu qad yaghlibu ala 'abdin dzikrullah ta'ala hatta yu'rafu bidzalika. Kecuali bisa jadi seorang hamba itu, ya, dia senantiasa dan yang dominan dari dirinya adalah dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan hati atau dengan lisan atau dengan dua-duanya, lisan dan hatinya, berzikir kepada Allah taala hatta yu'rafu bidzalika, sampai dia dikenal dengan hal tersebut, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nampak oleh manusia, tentu saja dengan keikhlasan, tentu saja, bukan kemudian berzikir karena ingin dilihat, ingin dipuji, ya, dengan keikhlasan sampai dia dikenal bahwa dia rajin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktunya, dalam setiap waktunya. Qala fa in khutiba bi ghairihi lam yakad yasma' liman yukhatibuhu hatta yataqarraba ilaihi bi dzikrillahi. Naam. Maka apabila dia diajak berbicara, diajak berbincang dengan yang selain zikrullah, ya, dengan perkara yang mubah, ya, diajak berbicara tentang perkara duniawi, lam yasma, hampir-hampir dia tidak mendengarnya. Ya. Ditanya tentang misalnya, atau diajak bicara tentang permasalahan jual beli misalnya, tentang permasalahan barang ini, barang itu, hampir-hampir dia tidak mendengarnya. Ya. Sampai orang yang mengajak bicara berusaha untuk mendekat atau kemudian menarik perhatiannya dengan zikrullah. Misalnya mengatakan, akhi, barakallahu fiik. Ada barakallahu fiik ya. Masya Allah, antum selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah, disebutkan nama-nama Allah. Setelah itu baru kemudian menyebutkan perkara yang kemudian ingin disampaikannya. Sampai seperti itu. Ada apa enggak zaman sekarang? Allah alam. Kalau ada pun sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Ya. Tapi ketika disebutkan oleh Al-Imam Ibn Daqiqil Aib di sini, berarti ada. Ya. Dan Allah alam, Al-Imam Ibn Daqiqil Aib mungkin mendapatkan orang yang seperti itu keadaannya. Nah. Zikrillah. Baik. Ada yang tidak difahami di sini. Hatta yataqarraba ilaihi bi zikrillah ghairu ahli zikri. Naam. Sampai seorang yang ghairu ahli zikr, bukan seorang yang biasa berzikir, bertaqarrub ingin mendekatkan diri kepada orang tadi, artinya ingin supaya didengar, ya. Berzikirlah dengan menyebutkan zikrullah. Ya. Orang ini enggak biasa berzikir sebetulnya, tapi datang ke orang tadi kemudian mengatakan subhanallah, masyaallah, dan lain sebagainya. Ya, untuk kemudian menyampaikan hajatnya tadi, tawassulan ila an yasma'a lahu. Ya. Ini sebagai tawassul, sebagai perantara supaya orang tadi mendengar apa yang akan diutarakannya. Ya, sampai-sampai seperti itu keadaannya. Wakadzalika fil mubsirat wal mutanawilat wal mas'a ilaihi. Dan demikian pula dalam perkara-perkara yang ya, dilihat ataupun diraih dengan tangan ataupun kemudian dituju kepadanya itu dengan kaki, ya. Orang tadi ketika tidak mengadu zikrullah, dia tidak akan melihat, ya, perkara-perkara tersebut. Dia hanya melihat Al-Qur'an, dia hanya melihat misalnya kitab-kitab ilmu, ya, yang terkandung padanya zikrullah, ya. Demikian pula dia tidak meraih perkara kecuali yang ada padanya zikrullah, ya. Ataupun dia tidak menuju kecuali kepada perkara-perkara yang ada padanya zikrullah, ya. Ini masya Allah, yaitu seorang yang sangat jarang pada saat ini, pada zaman sekarang ini. Namun bisa jadi masih ada, namun bisa jadi masih ada orang yang seperti ini. Qala wa tilka sifatun 'aliyatun nas'alullaha an yaj'alana min ahli qawlihi. Dan yang seperti itulah sifat yang sangat tinggi, sifat yang sangat tinggi, ya, yang kita memohon kepada Allah supaya menjadikan kita termasuk orang yang seperti itu, ya. Jadi itu makna dari penjagaan, ya, Allah Subhanahu wa taala, atau makna dari yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengaran seorang hamba yang merupakan walinya, menjadi penglihatannya dan menjadi tangannya dan menjadi kakinya. Penafsiran yang pertama bahwasanya seseorang itu dijaga dari perkara-perkara yang haram, ya. Tidaklah dia mendengar, melihat, meraih ataupun kemudian berjalan kepada suatu perkara kecuali kepada perkara-perkara yang memang halal, diizinkan, ya. Nah, yang penafsiran setelahnya lebih tinggi lagi. Tidaklah seorang mendengar, melihat, meraih, dan kemudian berjalan kepada suatu perkara kecuali pada permasalahan-permasalahan yang terkandung pada zikrullah. Ya. pada perkara-perkara yang di situ ada unsur ibadah padanya, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala padanya, itu baru dia mau untuk kemudian mengucapkan atau mendengar atau kemudian melihatnya atau kemudian berusaha meraihnya dan berjalan kepadanya. Maka ini tentu saja tingkatan yang kedua ini lebih tinggi lagi, ya, tingkatan dari wali Allah yang betul-betul dia sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qala qauluhu, sabda beliau, wala in ista'adzani la u'idzanna, yaitu di firman Allah, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku niscaya aku akan melindunginya. Yadullu ala annal abada idza sara min ahli hubbillahi ta'ala lam yamtani' an yas'ala rabbahu hawaijahu wa yasta'idh bihi mimman yakhafuhu. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba apabila sudah menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak, ya, ketika dia meminta kepada Rabb-nya perkara-perkara menjadi kebutuhannya, atau ketika dia meminta perlindungan dari perkara-perkara yang ditakutinya, dari perkara-perkara yang dikhawatirkannya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak permintaannya tadi. Wallahu ta'ala qadirun ala an yu'tiyahu qabla an yas'alahu. Dan sebetulnya Allah Ta'ala mampu untuk memberikan kepadanya perkara yang menjadi kebutuhannya atau melindunginya, ya, sebelum dia meminta, sebelum hamba tadi meminta, sebelum seorang wali tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa an yu'idzahu qabla an yasta'idzahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melindunginya sebelum dia meminta perlindungan kepadanya. Walakinnahu subhanahu mutaqarribun ila ibadihi bi i'ta'is sa'ilin wa i'adatil musta'idzin. Akan tetapi Allah Subhanahu mutaqarribun, ya, ingin, yaitu di mendekat kepada hambanya, mendekat kepada hamba-hambanya dengan memberikan kepada orang-orang yang meminta, ya, atau kemudian melindungi orang-orang yang meminta perlindungan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bahwasanya hamba-hamba itu mendekat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta, memanjatkan doanya, ya, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi, ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diminta pun sebetulnya tahu kebutuhan hamba itu apa, bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin supaya hamba-hamba tersebut bertaqarrub terlebih dahulu, mendekat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permintaannya atau melindungi dia dari perkara-perkara yang ditakutinya. Allah alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.